Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Ketika seseorang menuntut ilmu syar'i, maka yang kali pertama harus ia tumbuhkan pada dirinya an-niyatus salihah, niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Li'anna talabal ilm ibadatun. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan ibadah. Dan diterimanya ibadah seseorang oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena didasari, satu di antaranya didasari keikhlasan. Ikhlas lillahi ta'ala. Maka ketika seorang talibul ilm, penuntut ilmu, mencanangkan dalam hatinya keikhlasan, apa yang ia perbuat semata karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka keikhlasan itulah yang akan menjadikan satu di antara sebab diterimanya ibadah yang ia tunaikan. Ibadah dalam bentuk menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap diri tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Yang dimaksud dengan al-a'mal di dalam hadis tersebut, al-a'mal merupakan jama' dari amal, yaitu al-amalu alladhi yuradu bihi wajhallah jalla wa'ala, yaitu sebuah amal yang ditujukan semata dalam rangka atau karena wajah Allah jalla wa'ala. Inilah bentuk keikhlasan dalam upaya untuk berusaha menuntut ilmu. Karena sesungguhnya sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang sahih, ada seorang yang menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, tetapi karena niatnya dalam rangka untuk disebut sebagai seorang yang alim, berilmu, atau niatnya dalam rangka untuk disebut sebagai seorang yang qari, pembaca Al-Quran, maka niat yang salah itu telah menjerembabkan si pelakunya untuk diseret, wajahnya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Amal perbuatannya secara zahir adalah sesuatu yang mulia, namun karena niat yang salah, niat yang hanya sekadar untuk kepentingan-kepentingan sesaat agar dilabeli sebagai seorang yang alim, agar dilabeli sebagai seorang qari, pembaca Al-Quran yang merdu suaranya, yang indah suaranya, maka karena niat yang salah menyebabkan kebinasaan di hari kiamat. Maka as-salafus saleh dari kalangan a'immah ahlul hadis menjadikan niat di dalam menuntut ilmu semata-mata dalam rangka untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala, atau disebutkan oleh al-imam Ahmad rahimahullah, an-niyatu fil ilmi at-tanwi bihi raf'ul jahl 'anin nafsik, bahwasanya niat di dalam menuntut ilmu engkau meniatkan dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan pada dirimu. Kata Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Syaikh, beliau menyatakan bahwasannya apabila seseorang menuntut ilmu, maka ketahuilah sesungguhnya engkau dalam upaya untuk mempelajari ilmu tersebut agar kejahilan yang ada pada dirimu hilang, agar terangkat kejahilan yang ada pada dirimu. Al-jahlu bi ayyi syai', kejahilan dalam hal apa? Kejahilan dalam sesuatu, yang dimaksud sesuatu apa? Yaitu kata beliau hafizahullah ta'ala, yaitu Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syaikh hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwasannya yang dimaksud al-jahl, menghilangkan kejahilan di sini, kejahilan yang paling besar adalah ketika seseorang ditanya tentang tiga perkara di dalam kuburnya. Yaitu al-jahlu billahi, wal-jahlu bid-din, wal-jahlu bir-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi ketika seseorang menuntut ilmu, ilmu itulah yang akan mengikis kejahilan pada diri seseorang, jahil terhadap Allah, jahil terhadap agamanya, jahil terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya seseorang itu akan ditanya saat di dalam kuburnya nanti dengan tiga pertanyaan itu. Dia akan ditanya man rabbuka, dia akan ditanya wama dinuka, dia akan ditanya waman nabiyuka. Seseorang di kuburnya akan ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Maka seseorang yang menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu itu diharapkan ketidaktahuan dia kejahilan dia terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap Rasulnya, itu terkikis habis, sehingga ketika pertanyaan itu diajukan di dalam kubur, ia mampu dan bisa untuk menjawabnya. Itu di antara yang dimaksud dengan raf'ul jahl, mengangkat kejahilan, menghilangkan kejahilan, sehingga ketika seseorang ditanya di dalam kuburnya, dia tidak menjawab karena tidak tahu, la adri, saya tidak tahu. Ini yang dimaksud bahwasannya menuntut ilmu adalah dalam rangka raf'ul jahl, mengikis habis kejahilan. Yang dimaksud dengan kejahilan di sini, yang paling besar adalah kejahilan ketidaktahuan terhadap Allah, terhadap agama, terhadap Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan al-ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat itulah seseorang bisa terarah untuk mengikis kejahilan yang ada pada dirinya, terutama kejahilan dalam tiga perkara tersebut. Kejahilan di dalam tiga perkara tersebut. Jahil terhadap Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahil terhadap agamanya, yaitu Islam. Jahil terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ilmu yang bermanfaat itu pula, ia akan bisa memahami ar-rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memahami uluhiyah, dia memahami asma wa sifat dan berbagai perkara dasar, perkara yang prinsip di dalam agama itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di dalam tiga prinsip, bahwasannya ketika seseorang menuntut ilmu dan ia dapatkan al-ilmu nafi', maka ilmu yang bermanfaat itu akan mengantarkan dia untuk ma'rifatullah, mengenal Allahnya, mengantarkan ia untuk ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengantarkan ia untuk mengetahui agamanya berdasarkan dalil-dalil. Dengan menuntut ilmu yang bermanfaat itu, ia akan ma'rifatun nabi, mengenal nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala. Maka dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, ia akan mendapatkan petunjuk, hidayah, dan ia di alam barzakh, di alam kubur, akan menjadikan terselamatkan dari kejahilan, ketidaktahuan, ya, untuk memberikan jawaban yang diajukan oleh malaikat kepada dirinya. Kemudian seseorang yang menuntut ilmu selain niat yang as-salihah, niat yang baik, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga seorang yang menuntut ilmu hendaklah menumbuhkan kesabaran pada dirinya. As-sabru ala talabil ilm, bersabar saat seseorang menuntut ilmu. seorang yang menuntut ilmu setelah niat, ia memahami, harus memahami bahwasannya tariq, tariqah menuntut ilmu itu, jalan menuntut ilmu itu laisa bil qasir. Proses menuntut ilmu tersebut tidaklah pendek. Tariqul ilm tawilun jiddan. Proses menuntut ilmu itu sedemikian panjang sekali, sedemikian lama. Itu yang harus difahami ketika ia berupaya untuk menuntut ilmu. Walaupun sedemikian lamanya menuntut ilmu, bukan lantas kemudian memadamkan semangatnya. Justru dengan dia memahami bahwasannya jalan menuntut ilmu itu sedemikian lama, panjang, disitulah ia harus menyiapkan kesabaran di dalam menempuh perjalanan menuntut ilmu. Sabar di sini melalui dua sisi. Yang pertama, sesungguhnya menuntut ilmu itu ibadah. Ini harus difahami. Fakullu ibadatin tahtaju ila sabr. Dan setiap ibadah membutuhkan kepada kesabaran. Kalau kita menukil penjelasan para ulama, sabar itu terbagi menjadi tiga macam. Satu di antara tiga macam tersebut, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sabar di dalam proses menuntut ilmu. Bersabar di dalam proses menuntut ilmu. Disinilah harus difahami bahwasannya yang namanya ibadah harus senantiasa dilakukan secara istiqomah, terus menerus. Maka bagi seseorang yang menuntut ilmu, bagi kita yang menuntut ilmu, kita sebagai talibul ilm, para penuntut ilmu, harus menyadari yang demikian ini. Kadang timbul kejenuhan. Ini yang satu di antara sebab-sebab yang akan memalingkan seseorang dari proses menuntut ilmu tersebut. Jenuh, bosan. Ini di antara sebab-sebab yang bisa memalingkan seseorang dari proses menuntut ilmu, dari jalan menuntut ilmu. Yang kedua, as-sabru ala thabat ala suluki talabil ilm. Bersabar atas kekokohan, atas perilaku menuntut ilmu, tindakan dalam menuntut ilmu tersebut. Karena sesungguhnya seseorang yang sedang menuntut ilmu memerlukan kesabaran yang banyak. Sabar dalam hal apa? Apakah sabar dalam hadir dalam durus saja? Sabar menghadiri durus-durus saja, apakah sabar dalam hal itu? Tentu tidak hanya itu. Apakah sabar ketika mulazamah dengan para masyayikh? Tentu tidak sabar dalam hal itu saja. Apakah sabar dalam hal mendengarkan ilmu disampaikan, ilmu yang disampaikan kepadanya? Sabar. Apakah sabar hanya dalam hal itu? Tidak. Tidak hanya itu. Bahkan bersabar, termasuk diantaranya yang harus disabari adalah sabar, bersabar dalam kesibukan-kesibukan yang justru kesibukan-kesibukan itu di luar proses menuntut ilmu. Bersabar apa? Bersabar dalam mengendalikan diri, menahan diri dengan segenap aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang kegiatan tersebut di luar proses menuntut ilmu. Karena bisa jadi kegiatan-kegiatan yang di luar proses menuntut ilmu ini mengganggu talabul ilm, mengganggu proses menuntut ilmu itu sendiri. Tidak sedikit orang yang kemudian tergelincir, menjauh dari majelis ilmu dengan sebab apa? Dengan sebab aktivitas keduniaannya. Asyik. Ternyata setelah jualan untungnya banyak, jualan terus, lupa dengan majelis ilmu. Tidak sabar ketika mendapatkan, ketika Allah menguji dengan perniagaan yang ia dapatkan. Ternyata setelah mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba, mendapatkan rizik dari perniagaan yang dia lakukan, mendapatkan manisnya rizki tersebut, dia lupa dengan majelis-majelis ilmu. Asyik dengan bisnisnya. Nah, yang demikian ini berarti dia tidak sabar. Maksudnya tidak sabar, tidak mampu menahan diri, mengekang diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang sifatnya keduniaan itu, sehingga kemudian ia terlanjur tenggelam di dalam dunianya, kemudian ia lupa dengan majlis-majlis ilmu. Waliyadu billah. Jadi sabarnya tidak semata-mata sabar duduk mendengarkan faedah-faedah ilmu. Ya itu juga perlu kesabaran. Tidak semata sabar mendengarkan muhadharah, tidak semata sabar hadir di dalam durus, pelajaran-pelajaran, tidak semata itu saja. Tetapi justru ada yang perlu diwaspadai, yaitu kita harus sabar menahan diri. Sabar di sini maksudnya menahan diri, jangan sampai kemudian tergelincir karena urusan-urusan keduniaan. Kan asyik toh kalau sudah jualan gitu. Apalagi jualan online, wah untungnya besar. Asyik kan? Sudah kenal uang. Awalnya belum kenal uang. Luar biasa. Rajin. Menghafal Quran rajin. Luar biasa pokoknya. Tapi begitu mengenal uang, lupa. Nah, ini kesabaran itu diantaranya adalah sabar di dalam menahan diri dari hal-hal yang sifatnya suhul, kesibukan-kesibukan yang kesibukan-kesibukan itu justru di luar dari proses menuntut ilmu. Itu yang akan menjadikan seseorang jatuh tergelincir, sehingga kemudian ia meninggalkan talabul ilm waliyadzubillah. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan, mempertebal sikap sabar ini, sehingga hal-hal, aktivitas-aktivitas di luar, kegiatan-kegiatan di luar yang itu tidak terkait dengan proses menuntut ilmu harus bisa dikendalikan, harus bisa untuk kemudian kita menahan diri. Jangan sampai kemudian terlanjur, sehingga ia sulit kembali untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Wal'iyadzubillah. Kemudian di dalam menuntut ilmu pun seseorang harus memahami bahwasanya ilmu yang ia dapatkan bitadrij fi talabil ilm, yaitu dengan cara bertahap, dengan cara bertahap, tadrij fi talabil ilm, bertahap di dalam menuntut ilmu. Termasuk dari sifat ciri seorang talibul ilm, yaitu ia mempelajari di dalam ilmu, ilmu yang ia pelajari, bahwasanya ilmu yang ia pelajari, annal umura la ta'ti syai'an wahidan, sesungguhnya ilmu yang ia pelajari, perkara-perkara yang ia tuntut di dalam ilmu tersebut tidak datang kemudian langsung sekaligus. La ta'ti marrah wahidah, tidak datang kemudian sekali. Wa innama ta'ti syai'an fa syai'an, sesungguhnya ia datang, ilmu itu ia peroleh secara bertahap, sedikit demi sedikit. Fal ilmu la ya'ti jami'an, ilmu itu tidak datang keseluruhan. Wa man arada al ilma jumlah, jumlatan, kama qala Ibn Shihab Az-Zuhri dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menginginkan ilmu itu datang secara keseluruhan, maka ilmu itu pun akan hilang secara keseluruhan juga. Wa innama yatlubul ilma ala mar'il al-ayyam wal-layali, dan sesungguhnya ia hendaknya menuntut ilmu melalui hari-hari, melalui malam-malam. Artinya apa? Ia mendapatkan ilmu itu berhari-hari, sedikit demi sedikit. Ia menuntut ilmu itu melalui malam-malam, sedikit demi sedikit. Hari ini dia dapat, malam ini dia dapat, besok hari dia dapat lagi, besok malam dia dapat lagi, dan seterusnya. Dia dapatkan secara at-tadrij, bertahap, bertahap, bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, disinilah faktor kesabaran itu harus benar-benar tumbuh pada diri seorang talibul ilm, pada kita semua sebagai talibul ilm, penuntut ilmu. Karena seseorang yang menginginkan ilmu itu tiba-tiba banyak, maka yang hilang pun akan banyak juga. Dapatnya gelondongan, hilangnya pun gelondongan. Oleh karena itu harus difahami benar, ketika kita menuntut ilmu ya, memang sedikit demi sedikit ya. Belajar dari yang dasar-dasar dulu ya. Jangan sampai kemudian yang dasar-dasar belum ya. Belajar bahasa yang dasar-dasar belum, kemudian wah, kita langsung Ibnu Aqil saja. Nah, ini tidak bitadrij, tidak setahap demi setahap. Dan itu menunjukkan dirinya tidak sabar, menunjukkan dirinya tidak bersabar di dalam menuntut ilmu. Karena sesungguhnya satu di antara bentuk kesabaran di dalam menuntut ilmu, ia bersabar ketika ilmu yang dia dapatkan itu walaupun sedikit, dia bersabar. Walaupun ilmu yang dia dapatkan, faedah yang ia dapatkan hanya sedikit. Ya, faedahnya cuma satu baris saja sekarang hari ini. Misalkan, walaupun sedikit. Nah, di antara bentuk kesabaran yaitu sabar ketika berupaya untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Kemudian yang perlu juga ditumbuhkan dalam menuntut ilmu, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, perlu ditumbuhkan di kalangan kita para talabul ilm, yaitu al-himmatul aliyah fi talabul ilm, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Himmah aliyah, al-himmah aliyah, semangat yang tinggi ini harus terus menyala, harus terus menyala pada diri seseorang. Karena apa? Karena ketika semangat itu masih tumbuh, semangat untuk terus mendapatkan ilmu itu tumbuh. Bitaufiqillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan senantiasa berupaya aktif di dalam majlis, majlis ilmu. Termasuk di antara bentuk semangat yang tinggi, yaitu dalam perkara al-hifad. Beliau menyebutkan perkara al-hifad, menghafal, menjaga hafalan. Kenapa demikian? Al-hifdhu huwa asasul ilm. Karena hifad itu fondasi asas dari ilmu. Nah, di dalam al-hifadz ini, menjaga hafalan, ya, kita sudah ma'ruf di kalangan para ulama, banyak sekali contoh-contoh yang demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, menghafal ribuan hadis yang ia peroleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Demikian juga para sahabat yang lain. Dan itu semua, ya, di dalam keadaan ilmu itu ada di dada-dada mereka. Ya. Termasuk diantaranya himmah, al-himmatu aliyah, yaitu al-himmah fi mulazamatil masyayikh warrihlah wattalabil ilm, semangat di dalam mulazamah kepada para masyayikh, juga semangat dalam melakukan rihlah, perjalanan untuk menuntut ilmu. Ini termasuk diantaranya himmah, al-himmatu aliyah. Dan demikianlah para salafun as-salih, rihlah untuk menuntut ilmu. Diantaranya bahwasannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu melakukan rihlah yang ketika itu beliau berada di Madinah untuk menjumpai seorang sahabi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di negeri Syam. Dalam rangka apa? Min ajli hadithin wahid, hanya dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Itu rihlah, ya. Bayangkan Madinah ke Syam zaman dulu, ya, naik unta atau naik kuda. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Syam dari Madinah hanya untuk dapat satu hadis yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hanya untuk dapat satu hadis. Dan tentu saja perbekalan yang disiapkan, namanya berjalan dengan kendaraan tunggangan hewan, beda kalau sekarang, ya, menuntut ilmu datang, ya, dengan pesawat udara, dengan mobil, dengan kendaraan, ya. Nah, himmahnya ini al-himmatu aliyah, semangat yang tinggi itu harus di, ya, sepeda motor ada, ya, kan nggak capek, kan nggak harus mengayuh sepeda, ya. Tapi karena himmahnya tidak ada, walaupun sarana itu lengkap, ya, mobil ada, sepeda motor ada, walaupun sarananya lengkap, alat transportasinya lengkap, ya, tapi karena himmahnya nggak ada, ya, tidak bisa untuk kemudian tergerakkan, ya, badallah, tidak bisa untuk kemudian tergerakkan sehingga ia mau untuk datang ke majelis ilmu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, bahwasannya seseorang penting untuk menumbuhkan himmah ini, semangat, kepedulian kepada ilmu, Ya. Kepedulian kepada ilmu bukan untuk apa-apa, tapi untuk diri kita. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya ilmu, kita semangat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Supaya apa? Raf'ul jahl, terangkat kejahilan ini. Sirna kejahilan ini. Ya. Terkhusus kejahilan terhadap Allah, terhadap agamanya, dan terhadap Rasulnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah. Masih kuat kan? Masih kuat gak nih? Masih kuat? Sudah lapar belum? Hah? Masih kuat gak nih kalau ada lagi, diperpanjang lagi majelis ilmunya? Masih kuat? Masih? Nah, saya hanya mengukur himmahnya ini sampai sejauh mana. Betul nih, masih siap? Masih siap? Yang ngantuk? Masih siap? Siap ngantuknya? Betul nih, siap nih? Siap? Nah, insya Allah nanti setelah ini ada Al-Ustadz Ahmad Khodim yang akan menyampaikan faedah-faedahnya di sini. Masih siap? Wah, lemes begitu jawabannya. Siap, 86 Densus 86 ya. Detasemen khusus 86. Hanya bisa siap, gitu aja. Insyaallah nanti setelah ini Ustaz Ahmad Khodim yang akan mengisi muhadarah berikutnya. Iya. Ya, laparnya tahan dulu ya. Kita makan malamnya agak malam. Namanya makan malam, malam sekalian. Iya. Insyaallah taala. Begitu? Baik, kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Ahmad Khodim sudah datang. Ya, sudah ada di atas. Insyaallah tinggal meluncur ke bawah. Jadi tidak perlu bubar dulu.